Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan memasuki hadis yang kedua, nuraji' hadis awal yang telah kita lewati pada pertemuan lalu, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faman yusammi'na al-hadis. Hai akhwan, sami'na al-hadith. Hanan, ikra al-hadith. Arfa' sautak. Taraktuhu wa syirkahu. Naam, barakallahu fi. Ghairu. Qara'ta. Naam. Mana Syiban atau Pak siapa? Abu Nur ada fiin. Abu Anwar. Di mana gerangan beliau berada? Lekrok hadis. Hah? Nah, bawa kitab. Belum hafal. Nah. Ya Allah. Min ghairi tulab. Yang selain tulab. Hafidh al-hadith. Iqra. Asyraka. Fatahallahu alaik. Ya Allah, wahad thani. Akhar. Akhra. Arfa' sautak. Fatahallahu alaik. Naam. Hadis telah kita lalui menunjukkan dua makna atau dua dalil tentang tentang tauhid. Menunjukkan dalil tentang dua macam tauhid. Apa saja itu? Tauhid yang pertama dari tulab. Tauhid apa? Rububiyah. Dari potongan hadis yang mana? Betul, dari rububiyah. Potongan hadis yang mana dalil rububiyah? Ani syirki. Artinya? Dari persekutuan. Karena kesempurnaan Allah, sehingga Allah tidak butuh sama sekali terhadap persekutuan. Nah, yang kedua, min ghairi tullab, tauhid apa? Tauhid apa, Pak Waluyo? Nah, pada potongan hadis yang mana? Kul maknanya, kalau enggak bisa lafadznya. Nah, potongan hadis mana yang menunjukkan tauhid uluhiyah? Ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairihi taraktuhu wa syirkahu. Pada potongan yang mana yang tauhid uluhiyah? Yang mengamalkan suatu amalan dia sekutukan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dengan persekutuannya. Ini menunjukkan uluhiyah. Karena Allah tidak ingin disekutukan dengan yang lain. Hanya Allah yang disembah, diibadahi, diesakan dalam ibadahnya. Naam. Raji wa ikhwan. Naam, yang belum hafal dihafalkan segera hadis. Hadis kedua dibawakan oleh muallif rahimahullah. Wa an Abi Musa qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat faqala Inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidhu al-qist wa yarfa'u yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi tabaraka wa ta'ala. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW berdiri menyampaikan kepada kami 5 perkara. Yang beliau sampaikan, sesungguhnya Allah itu tidaklah tidur. Dan tidak pantas Allah untuk tidur, tidak mungkin untuk dia tidur. Ia angkat timbangan dan dia rendahkan. Dia rendahkan dan dia angkat. Diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan pagi. Dan diangkat kepadanya amalan pagi sebelum amalan malam. Hijabnya adalah cahaya. Kalau itu dibuka, maka cahaya wajahnya akan membakar seluruh yang pandangan Allah sampai kepada makhluknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pandangan Allah pada makhluknya menyeluruh, tentunya tidak ada sedikit pun yang luput dari pandangan Allah. Berarti akan membakar seluruh makhluknya jika saja hijab ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Untuk megang kitabnya semua. Hah? Ada yang belum punya kitab? Harus ada pegang kitab semua. dibawakan oleh Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam rahimahullah, karena termasuk ahadithus sifat, hadis-hadis yang berbicara dan menjelaskan tentang sifat-sifat keagungan Allah, yang tentunya itu termasuk dalam iman kepada Allah, iman terhadap asma wa sifat. Maka iman kita kepada Allah, beliau ingin didik, beliau ingin ajarkan kepada kita rahmatullahi alaih, agar iman itu benar-benar berdiri di atas ilm, ditegakkan di atas ilmu, tahu betul, mengerti, faham siapa Allah, Rabb yang kamu imani, Tuhan yang kamu imani, nama-namanya, sifat-sifatnya, keagungan dan kebesarannya subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah sebutkan, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak mungkin Allah untuk tidur. Hal ini karena kesempurnaan qayyumiyah pada diri Allah. Kesempurnaan qayyumiyah, al-qayyum, nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang berarti dia berdiri sendiri dalam artian maha sempurna, tidak butuh kepada yang selain dirinya, yang itu saja sudah tidak mungkin dimiliki oleh makhluk siapapun. Tidak butuh kepada yang lain. Hanya Allah yang memilikinya. Yang kedua, al-qayyum berarti al-qa'im ala ghairih. Yang mengurusi selain dirinya. Mengurusi segala urusannya, mengurusi, mencukupi, mengatur, al-qayyum. Makanya Allah sebutkan tentang dirinya, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Tidakkah Allah diri, yakni mengatur, menguasai setiap jiwa pada setiap yang dia lakukan, diatur oleh Allah. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam kesibukan, dalam urusan ngatur makhluknya, bukan sibuk dalam artian menyusahkan Allah, tapi mengatur mereka semua. Kullu yaum huwa fi sya'n, memberi ini itu, sekian perkara hajat hambanya begitu banyak, dan sedikit pun tidak memberatkan Allah semua itu. Maka Allah tidak tidur karena kesempurnaan qayyumiyahnya. Apa qayyumiyah? Yang maha sempurna pada dirinya, tidak butuh kepada yang lain, dan apa? Hah? Mengatur dan mencukupi seluruh makhluknya. Karena sempurnanya itu, dalam hal itu maka Allah tidak mungkin tidur. If kalau tidur, hancur makhluknya. Sekian banyak makhluk, sekian banyak urusan dan hajat mereka. siang, malam, pagi, sore, semuanya. Allah jaga, Allah atur, belum lagi yang langit, yang bumi, laut, gunung, matahari, bulan, dan yang lain-lainnya. Allah jaga. Inna Allah yumsikus samawati wal ard antazula. Allah pegang langit dan bumi agar keduanya tidak hancur, tidak goncang. Nah, kaidah penting dalam asma wa sifat an-nafi fi bab al-asma wa sifat yadullu ala kamali diddihi. Penafian dalam bab asma wa sifat dalam Quran maupun sunnah itu bukan sekedar penafian, tetapi selalu menunjukkan kesempurnaan lawannya, mengandung kesempurnaan lawan dari yang dinafikan itu. Ketika misalnya contoh Allah sebutkan, Allah gak tidur. Bukan hanya penafian saja, gak tidur kemudian selesai. Lah, berarti itu menunjukkan lawan kesempurnaannya. Lawan dari gak tidur apa? Ya tadi, qayyumiyah, ngurusi, mencukupi, mengatur semua makhluknya. Dan itu sempurna dalam hal itu. Makanya dinafikan, tidak tidur. Dan banyak contoh yang lain. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah enggak akan menzalimi sekecil apapun. Berarti lawan kesempurnaannya apa? Maha apa? Allah menafikan dirinya enggak akan zalim sedikit pun. Berarti menunjukkan lawan keadilan, kesempurnaan keadilannya. Sempurna keadilan Allah, makanya dinafikan, tidak akan mendolimi sedikit pun. Wahalum majarrah, begitu yang lainnya. Setiap kamu dapati dalam perkara asma wa sifat ada yang dinafikan dari Allah, berarti itu kaidah menunjukkan lawannya adalah kesempurnaan bagi Allah. Kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan itu. Mafhum? Fahimta? Apa yang difahami? Kalau dinafikan suatu nama dan sifat, berarti menunjukkan kesempurnaan lawannya. Hasbi menunjukkan apa? Kesempurnaan apa? Kalau Allah sebutkan Allah tidak tidur, berarti menunjukkan sempurnanya sifat qayyumiyah. Sifat apa? Qayyumiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Selain tentunya juga mengandung kesempurnaan hayat. Contoh dari kaidah ini, la yanam, Allah enggak tidur. Berarti menunjukkan likamali qayyumiyatihi wa hayatihi. Kesempurnaan qayyumiyah pada Allah dan kehidupannya, sifat hidup pada Allah sempurna. Karena Allah enggak tidur. Karena tidur sifat kekurangan. Seperti manusia, makhluk, enggak sempurna hidup mereka. Berarti mereka tidur, ketika tidur sih enggak tahu apa yang terjadi, ya kan? Orang kecurian, dalam keadaan enggak tahu tidur lelap. Diambil barangnya, kekayaannya. Lemah mereka ketika itu, enggak paham sudah. Bahkan na'udzubillah nasallallahu alaihi, ketika tidur dibunuh misalnya. Ya enggak tahu apa-apa, orang tidur. Wahakadha. Tapi Allah karena maha sempurna hidupnya, Allah enggak tidur abadan sama sekali. Sempurnanya hidup Allah, sempurnanya qayyumiyah pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum Abu Tufail? Kenapa Allah enggak tidur? Apanya yang sempurna? Dan ini qayyumiyah. Qayyumiyah. Salah satu nama Allah Qayyum. Makanya disebut Abdul Qayyum. Ya. Ini maknanya Qayyum itu yang ngatur, yang ngawasi, yang membimbing, yang mencukupi semua makhluknya. Nah. Dan itu yang Allah sebutkan di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah yang tiada sesembahan hak melainkan Dia, yang maha hidup, yang maha qayyum, qayyumiyah, mencukupi, ngatur, ngawasi, jaga hambanya semua. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah pula tidak tidur. Karena kesempurnaan hayat, kehidupan dan sempurnanya qayyumiyah pada diri Allah. Fahimna ya akhwan? Ini kita belajar mengenal Allah, ma'rifatullah. Melalui nama dan sifat-sifat yang Allah kenalkan kepada hambanya. Dan disebutkan oleh Rasulnya pula agar kita lebih mengenal Allah di atas ilmu. Dengan dalil. Dan bal ilmu asma wa sifat. Seperti ulama sebutkan, afdolul ulum. Ilmu paling tinggi, paling afdol. Kenapa? Karena mereka sebutkan, syaraful ilmi tabaun li syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu, suatu ilmu, itu tergantung keutamaan yang dibahas dalam ilmu itu. Yang dikaji dalam ilmu itu. Nah, semakin yang dibahas itu sesuatu yang tinggi dan mulia, maka semakin tinggi keilmuan tentang itu, semakin berharga. Nah, asma wa sifat ilmu tentang itu, yang dibahas apa dalam ilmu ini? Siapa? Allah. Ada yang lebih mulia dari Allah? Ada yang lebih agung? Tidak ada. Allah yang paling besar, paling mulia, paling tinggi, paling suci, paling berharga sudah segalanya dalam kebaikan. Maka ilmu tentang itu ilmu yang paling afdal. Bagaimana tidak dengan itu kamu semakin mengenal Allah, semakin tahu siapa Rabbmu, yang itu akan kamu tanya, akan kamu jawab di kubur dari pertanyaan malaikat di kubur kelak. Nah, La ta'khuduhu sinatun wala naum. La yanam wala yambaghi lahu an yanam. Orang kalau tidur, tentunya di situ ada makna kecapean, ya. Kenapa kamu tidur? Karena capek. Aku sudah kerja seharian ke sana kemari. Nah, sampai pada titik klimaks, enggak kuat lagi kamu sudah. Tubuhmu menuntut istirahat. Enggak bisa. Enggak sempurna manusia, harus istirahat ketika itu untuk sel-selnya apa? Berganti atau supaya fresh kembali. Nah, itu manusia. Penat, capek, jasadnya minta diistirahatkan. Dan menunjukkan kelemahan mereka. Enggak bisa terus digenjot suruh kerja terus nonstop, mustahil pada manusia. Apalagi ngurusi segala macamnya. Itu yang Allah nafikan tentang dirinya. Atau Rasul nafikan tentang Allah dalam hadis ini. La yanam. Allah enggak tidur. Dan tidak mungkin Allah untuk tidur. Karena kesempurnaan hidupnya. Karena kesempurnaan qayyumiyahnya. Fahimna? Fahimna ya ikhwan? Yakhfidhul qista wa yarfa'u. Sebelum itu urusan makhluknya yang satu tidak akan menyibukkan yang lain bagi Allah. Kalau Allah ngurusi yang satu ini, enggak akan tersibukkan Allah dari mengurusi yang lain. Itu juga karena kesempurnaan qayyumiyahnya. Al-qayyum. Manusia mustahil, enggak mungkin. Enggak bisa. Sehebat-hebatnya orang, setop-topnya orang, enggak mungkin. Mustahil. Terbatas dia. Yang ngurusi satu ini, dituntut untuk menyelesaikan ini, nanti dulu, ini dulu selesaikan. Dia tersibukkan, gak bisa. Baru dua. Kif kalau tiga masalah? Berbeda-beda. Kif kalau empat, kif kalau seratus. Kif kalau seribu, kif kalau satu juta. Gak mungkin manusia. Satu dulu, satu persatu diselesaikan sama dia. Tapi Allah tidak demikian. Karena kesempurnaan qayyumnya. Mengurusi satu hambanya tidak membuat Allah tersibukkan dari mengurusi yang lain. Lihat makhluk. Berapa urusan mereka? Yang sakit minta kesembuhan sama Allah. Yang ini mungkin mau nikah. Yang itu minta rizik. Itu minta agar hutangnya diselesaikan. Yang ini minta hajat miliaran mungkin. Itu baru manusia, belum makhluk yang lain, binatang. Allah tidak tersibukkan ngurusi satu dari yang lainnya. Karena kesempurnaan qayyum pada Allah. Naam. Yakhfidhul qista wa yarfa'u. Allah turunkan dan Allah angkat timbangan. Di dalam Quran Allah sebutkan di surat Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Wanadau, dan kami meletakkan timbangan keadilan di yaumul qiyamah. timbangan keadilan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Dan itu di yaumul qiyamah. Nadha'u mawazinal qista li yaumil qiyamah. Karena keadilan Allah, ketika Allah kumpulkan mereka semua di yaumul qiyamah, Allah adil dan maha adil. Fala tudzlamu nafsun syai'a. Tidak akan satu jiwa pun didzalimi oleh Allah. Tidak akan ada yang terdzalimi. Sedikit pun bahkan. Sekecil apapun itu kebaikan bagi dia akan didatangkan. Ada kebaikan bagimu. Tidak akan didzalimi. Seperti kisah Bitaqah, kita tahu hadithul Bitaqah. Seorang hamba ditunjukkan 99 lembar catatan dosa dia. Maksiat. Tiap lembarnya sejauh matanya memandang. Semuanya catatan dosa maksiat. 99 lembar. Bukan satu lembar tok. Melihat itu pesimis si hamba. Enggak ada kebaikan dia sudah. Kata Allah, lah, enggak akan kamu didzalimi hari ini. Dikeluarkan kartu kecil. Atau di situ la ilaha illallah. Hadith kemudian ditimbang dan lebih berat la ilaha illallah. Nah. Fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Wakafa bina hasibin. Sekecil apapun itu akan kami datangkan untuknya. Timbang. Kebaikan yang berguna bagi dia. Itu yang Allah sebutkan. Wakafa bina hasibin. Cukuplah Allah yang maha mulia sebagai yang menghisab amalan hambanya. Allah yang maha tahu seperti apa timbangannya, seperti apa balasan hambanya. Masing-masing di yaumul qiyamah kelak. Rasulullah sebutkan di dalam hadis, Allah menurunkan timbangan dan mengangkatnya. Allah turunkan timbangan itu, timbangan amalan. Di hari kiamat kelak, ada yang Allah turunkan, ada yang Allah angkat. Nasallallahu al-afiyah. Dan itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Nah, ini benar-benar Allah mengangkat sebagian timbangan, Allah turunkan timbangan yang lain. Seperti apa rinciannya, bagaimana kita mengimani apa yang Rasulullah SAW sebutkan tentang Allah, sifatnya. Yang tidak Rasul sebutkan kaifiyahnya, maka seperti kata Imam Malik, al-kaifu majhul. Bagaimananya, hakikatnya seperti apa, majhul, kita enggak tahu dan tidak diajarkan kepada kita. Kita wajib mengimani seperti yang Rasul sebutkan. Mafhum, maklum. Makna menurunkan dan mengangkatkan maklum. Orang faham. Mengangkat timbangan dan menurunkan. Ada yang dijadikan itu berat, ada yang dijadikan itu ringan timbangannya. Makna yang mafhum, maklum, cuman seperti apa hakikatnya itu yang tidak boleh kita bahas, tidak boleh kita tanya. Kita mengimani, wajib kita imani, Allah angkat dan Allah turunkan timbangan di yaumul qiyamah kelak. Ditimbang amalan manusia, kebaikan dan kejelekannya. Ditimbang catatan amalan dia, rapornya, ditimbang. Catatan-catatan kebaikannya, catatan, seperti hadis di toko tadi, yang ditimbang lembaran dia 99 tadi. Dan la ilaha illallah tadi. Lembaran yang ditimbang. Dan yang ketiga ditimbang pula orangnya. Amil yang beramal. Ditimbang oleh Allah di yaumul qiyamah ketiga-tiganya ini. Apa saja yang ditimbang? Satu, amalannya. Sholatnya, puasanya, zikirnya, dan yang lain-lainnya. Maksiatnya, dosa-dosa dia, ditimbang. Yang kedua, lembaran, catatan amalan dia, ditimbang. Dan yang ketiga, orangnya juga ditimbang. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau naik pohon korma, sebagian sahabat pada tertawa ngelihat kurus kecilnya betis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, kalian tertawakan itu, sungguh betis Ibn Mas'ud di timbangan hari kiamat lebih berat dari gunung Uhud. Berarti apa yang ditimbang? Orangnya. Ketiga-tiganya ada dalam timbangan Allah. Dan itu Allah yang berkehendak. Sebagian ada yang Allah angkat, sebagian ada yang Allah rendahkan. Yakhfid wa yarfa'. Nas'alullah an yarfa' mizanana. Allah beratkan timbang kebaikan kita. Adhan ya? Adhan dulu, nanti kita lanjutkan ba'dal adhan. Ustaz Abdul Rahman. Dan hadis Rasulullah sebutkan, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar, wa amalun nahar qabla amalil lail. Diangkat kepada Allah, yurfa' ilaih. Di sini, yurfa'u ilaih, dan seterusnya. Diangkat kepada Allah amalan malam sebelum pagi. Sudah sampai kepada Allah dan Allah punya malaikah yang mencatat, melaporkan kepada Allah amalan hambanya. Dan Allah lebih tahu dari mereka semua. Begitu pula amalan pagi diangkat kepada Allah sebelum amalan malam. Sehingga Allah ketahui segala amal perbuatan hambanya di malam maupun di pagi hari. Dan ini menunjukkan uluwullah. Menunjukkan uluwullah, bahwa Allah itu maha tinggi di atas arsy. Karenanya diangkat kepadanya amalan hambanya. Pagi sebelum petang, petang sebelum pagi. Diangkat kepadanya amalan malam sebelum pagi. Diangkat kepadanya amalan pagi sebelum amalan malam. Menunjukkan apa, Ngadi? diangkat kepada Allah amalan malam berbagi-bagi menunjukkan apa itu? Hah? Menunjukkan apa ngaji? Maha tingginya Allah, bahwa Allah ada di atas. Naam. Tinggal potongan terakhir ini. Hijabuhun nur. Hijabuhun nur. Hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu la'ahraqa subuhatu wajhihi manta ilaih basara min khalqi. Subuhat, yakni nur. Subuhat, cahaya. Cahaya wajah Allah. Hijabnya adalah cahaya. Kalau Allah buka itu hijab, maka kuatnya cahaya wajah Allah tabaraka wa ta'ala akan membakar seluruh yang ada pada makhluknya yang terlihat oleh pandangan Allah. Berarti di sini hanya ada dua. Yang pertama Al-Khaliq, yaitu Allah Ta'ala. Ini yang pertama dalam ini potongan ini. Yang kedua masih wallah, yang selain Allah. Karena selain Allah makhluk. Semua yang selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Semuanya. Malaikatnya, arsy, langit, bumi, makhluk-makhluk yang ada padanya, kullu, semua. Dan pandangan Allah enggak ada yang terlewat dari makhluknya selain dirinya. Pandangan Allah tidak ada yang luput sedikit pun dari yang selain dirinya. Semua makhluk ada dalam pandangan Allah. Makanya Rasulullah sebutkan man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Siapa yang enggak terlihat oleh Allah? Semuanya. Yang selain Allah, makhluk semuanya. Arsy-nya, kursi, malaikatnya, langit, bumi, matahari, bulan, gunung, laut, kullu, semua manusia, semua makhluk yang selain Allah. Akan terbakar mereka semua ini, terbakar habis, jika saja hijab cahaya ini dibuka oleh Allah. Terbakar oleh kuatnya cahaya wajah Allah subuhatu wajhi. Nurun qawi. Cahaya yang begitu kuat luar biasa. Mallahu bihi alim. Hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas itu cahaya kuat sekali. Akan membakar seluruh makhluknya. Gak akan tersisa makhluknya. Akan terbakar semuanya. Jika tampak wajah Allah ini dan dibuka cahayanya. Dan ini tentunya mengajarkan kepada kita keagungan Allah, kebesarannya, kemuliaannya. Hijabnya cahaya. Hijab ma'ruf, sesuatu yang menutupi. Dan itu cahaya juga. Seandainya itu hijab dibuka, tabir, jika itu dibuka, maka kuatnya cahaya yang ada pada wajah Allah, gak akan ada yang mampu makhluknya. Semuanya. Makanya Rasulullah sebutkan, mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Dari yang pandangan Allah mengena kepada makhluknya, semua akan terbakar habis. Tabarakar Rahman jalla fi'ula, itu Rabb kita, kebesarannya, keagungannya. Ilmu semakin membuat kamu kenal siapa Rabbmu. Maka itu makna yang tersebutkan dalam hadis Abu Musa ini. Satu, menunjukkan kesempurnaan hidup dan qayyumiyahnya Allah. Allah tidak tidur dan tidak akan Allah tidur. Kedua, keadilan Allah. Allah yang menurunkan dan mengangkat timbangan, diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan pagi, amalan pagi sebelum amalan malam. Ini menunjukkan maha tingginya Allah. Oh, ia ada di atas, makanya diangkat kepadanya amalan. Yang ketiga, menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah, di mana hijabnya adalah cahaya, dan jika saja itu dibuka, maka kuatnya cahaya wajah Allah akan membakar seluruh makhluknya, seluruh yang selain diri Allah, semuanya. Subhanahu wa ta'ala Rabbuna. Fahimna hadis? Mafhum dengan hadis? Visual? Hada di yaumul qiyamah, barakallahu fiik. Ini di dunia. Ada pertanyaan lain? Is'alu qabla an tus'alu. Kalau sudah Tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, seperti yang Allah sebutkan bahwa Allah sempat menampakkan dirinya sekejap kepada gunung, dan itu untuk menunjukkan kepada Nabiullah Musa kalimullah alaihi salam. Dan betul-betul hancur, dan itu bukti yang menguatkan ini. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Hancur gunung itu. Enggak kuat, enggak tahan. Dan Nabi Musa pun kemudian terjatuh pingsan alaihi salatu wassalam. An Nabi Musa radhiyallahu taala anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat faqala innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidhul qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilayhi 'amalul lail qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahar qabla 'amalil lail hijabuhun nur law kashafahu la ahraqa subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Rawahu Muslim. Man yaqra' lana al-hadith. Qra' wala yambaghi. Ilaihi. Fatahallahu alaik. Naam. Faqala. Faqala inna Allah. Faqala inna Allah jalla wa ala. La yanam. Yurfa'u. Naam, fatahallahu alaik. Ah, tulab. Iqra' al-hadith. Muawiyah. Hah? Belum hafal. Anda hafidha. Siapa satu lagi, ya Allah? Al-Qayyum. Abdul Rahim. Abdul Rahim, Abdul Qayyum. Nafs. Ha. يخفض القسط. Wajhi subuhatu wajhi. Naam. Qra. Ilaihi basaruhu. Qra Abdullah. Iqra. Wal hadith maktub amamak ya akhi. Iqra. Hah? Apa? Baca. Nur. Muslim. Bu Ammar qra min hifd. Ah, qra. Minggu depan harus hafal. Sekarang labas. Hari pertama.